إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Jin. Kita masuk ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya kata para jin, Allah menghikayatkan di sini tentang perkataan para jin, di antara kami ada yang soleh dan di antara kami juga ada yang tidak soleh. Ini ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang fasik. Iya. Kunna tara'iqa qidada. Kami itu bermacam-macam. Ya, berbeda-beda jalannya. Tara'iq muta'addidah mukhtalifah wa ara' mutafarriqah. Artinya kami para jin ini jalannya berbeda-beda. Pendapatnya pun juga berbeda-beda. Sebagaimana halnya manusia. Sebagaimana manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik. Ya. Demikian pula para jin pun demikian. Sebagaimana manusia, ada yang pemikirannya ahlussunnah, ada yang sesat. Para jin pun demikian, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ibnu Katsir membawakan sebuah athar dari Al-A'mash, dan athar ini disahihkan oleh Abu Hajjaj Al-Mizzi. Kata Al-A'mash, tarawwaha ilaina jinni. Ada seorang jin yang datang kepada kami. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada kata A'mash, Imam Al-A'mash ini ya, seorang ulama tabi'in, namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Kata Al-A'mash, ya, datang kepada kami seorang jin. Lalu aku berkata kepadanya, "Ma ahabbu ta'am ilaikum?" Apa makanan yang kalian paling suka? Faqal, jin ini berkata, al-arus, nasi. Iya. Yeah. Rupanya jin kesukaannya nasi, Mas. Qal fa atainahum bihi faj'altu ara liya al-laqam turfa wa la ara ahadan. Lalu kemudian aku pun ya, dibawa oleh jin itu ke suatu tempat. Para jin di situ. Dan aku melihat nasi-nasi itu diambil, tapi aku tidak melihat orangnya. Ya. Faqultu fikum min hadhil ahwa allati fina. Apakah pada di antara kalangan jin itu ada juga seperti halnya manusia, para pengikut hawa nafsu? Orang-orang yang pemikirannya sesat. Qal, jin ini berkata, naam, ya, ada. Qultu, lalu aku berkata, kata Imam Al-A'mash kepada jin ini, fama rafidhatu fikum, bagaimana kelompok rafidhah, rafidhah maksudnya syiah, ya, imamiyah, itna asyariyah, bagaimana kelompok rafidhah menurut kalian wahai para jin? Kata jin ini, syarruna, itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Rupanya di kalangan jin juga ada yang syiah, Mas. Ya. Dan jin ini ketika ditanya oleh Imam Al-A'mash, bagaimana kelompok rafidhah syiah itu menurut kalian? Apa kata mereka? Ya, yang paling buruk di antara kami. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maksud Imam Ibnu Katsir membawakan athar ini ya untuk sebagai syahid saja istinas bahwa memang para jin pun juga berkelompok-kelompok gitu Pak. Pemikirannya juga berbeda-beda. Ada yang jin ahlu sunnah, ada yang jin salafi, ada yang jin khalafi gitu kan, ada yang hizbi ya. Ya sama hal sebagaimana halnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, kunna tara'iqa qidada. Kami yaitu para jin pun juga bermacam-macam jalannya, bermacam-macam pemikirannya, bermacam-macam keyakinannya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya Allah kemudian menyebutkan, menghikayatkan tentang perkataan para jin itu. Wa anna dhananna, dan sesungguhnya kami menyangka, maksudnya kami yakin, an lan nu'jiza Allah fil ardi, bahwa kami tidak akan mungkin melemahkan Allah di muka bumi ini. Walan nu'jizahu haraba, dan kami pun tak akan mungkin melemahkan Allah ketika kami lari darinya. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, ay na'lamu anna qudratallahi hakimatun 'alaina. Artinya kami yakin bahwa Allah itu kuasa ya atas kami. Wa alla nu'jizahu fil ard walau am'anna fil harb, dan bahwasanya kami tak mungkin pernah bisa melemahkan Allah walaupun kami bersungguh-sungguh lari dari azab Allah, maka Allah tetap mampu untuk mengazab kami. Ini akhi ya, Allah menghikayatkan bahwa para jin yang beriman itu ya, mereka betul-betul yakin bahwasanya tidak mungkin sehebat apapun jin bisa mengalahkan dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan jin-jin itu Pak ya. Ini siapa ini? Duduk yang rapi. Jadi ya para jin itu Masya Allah ya akhi ya. Mereka kan bisa terbang. Ya badannya besar-besar. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa jin-jin para pencuri berita langit itu badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat mereka itu. Iya. Dan mereka orang-orang yang berimannya ia mengatakan bahwa sekuat apapun para jin tetap tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat sehebat apapun kami para jin, lemah kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian pula manusia. Manusia sehebat apa sih? Secerdas apapun tetap tidak akan mungkin bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menciptakan robot, manusia bisa menciptakan komputer, tapi manusia tidak bisa menciptakan seekor nyamuk ya. Manusia tidak bisa menciptakan seekor lalat. Sama sekali manusia tidak mampu sedikit pun juga menghidupkan ya binatang-binatang dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna dhalanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Lalu para jin itu berkata lagi, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami para jin, itu jin-jin yang beriman, ketika kami mendengar hidayah ya, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah, aman Nabi, kami pun beriman kepadanya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala sedang memuji para jin. Ya, jin yang mereka itu ketika mendengar ayat-ayat Allah segera beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Maka ini pujian untuk para jin yang beriman. Maka masuk padanya tentunya juga manusia. Karena ya akhi ya, manusia di dalam menerima hidayah itu bermacam-macam. Ada yang ketika dia mendengar hidayah langsung dia menerima dengan begitu mudahnya. Maka ini Masya Allah yang terpuji, sebagaimana para jin di sini Allah sebutkan dalam surat ini. Ada yang sebetulnya menerima tapi masih ngikutin hawa nafsu. Ya. Menerima dia kebenaran tapi gimana ya? dia masih mikir-mikir hawa nafsu, masih mikir-mikir kepentingan dunia, masih mikir-mikir syahwat. Ya. Ada juga ketika datang kebenaran menolak. Inilah ya akal Islam, ya, macam-macam jenis manusia ketika datang hidayah kepada dia. Maka di sini Allah memuji para jin yang ketika mereka mendengar hidayah, mendengar ayat Allah, ternyata mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tentunya ya akhi, jin ternyata lebih baik daripada kita. Iya. Kalau Allah menghikayatkan bahwa para jin itu langsung beriman ketika mendengar hidayah, maka kita beriman, ya kita pun manusia tentu harus lebih lagi daripada itu. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan bahwasanya kami para jin yang beriman, ketika mendengar hidayah, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baksa wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, dia tidak akan pernah takut baks. Baks itu artinya apa? Artinya ya dikurangi pahalanya, tidak. Wala rahaqa. Ya tidak pula ya rahaq. Rahaq itu artinya ya kesusahan, kesulitan. Artinya ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya diberikan padanya dosa akibat keimanan dia, tidak. Ya, Imam Qatadah Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mereka berkata, ay fala yakhafu an yunqas min hasanatihi aw yuhmal alaihi ghairu sayyiatihi. Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan khawatir dikurangi pahalanya atau ditanggungkan ya kepada dia selain dosa-dosanya. Karena orang yang beriman ya akan Islam, pahalanya itu akan terus mengalir. Sebagaimana Allah mengatakan apa dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, terus falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun. Apa makna mamnun? Hah? Artinya maqtu', terputus. Maka bagi mereka pahala yang tak akan pernah terputus. Jadi orang yang beriman itu pahalanya akan terus mengalir. Selama ia beriman kepada Allah akan terus mengalir pahalanya, tak akan pernah putus ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi azakumullah, siapa saja orang yang beriman kepada Allah tak akan pernah rugi selama-lamanya. Ya kata para jin itu. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, fala yakhafu baksa wala rohaqa. Dia tidak akan takut untuk dirugikan. Tidak akan takut untuk dikurangi pahalanya. Dan tidak akan takut untuk ditanggungkan kepada dia selain dosanya. Karena Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan bahwasanya kami para jin, di antara kami ada yang muslim dan di antara kami juga ada yang qasit. Qasit itu apa sih? Al-ja'ir anil haq, artinya menyimpang dari kebenaran. Iya. Al-qasit itu artinya yang menyimpang dari kebenaran. Kalau al-muqsit artinya yang adil. Bedakan antara al-qasit dengan ya, al-muqsit. Al-muqsit itu artinya apa? Yang adil. Kalau al-qasid itu apa? Artinya yang zalim, yang menyimpang dari kebenaran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, kata para jin itu. Dan di antara kami ada yang qasitun. Itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Adapun yang muslim, maka mereka itulah orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang mencari keselamatan. Masya Allah. Karena memang akhi, keselamatan itu hanya ada dalam Islam akhi. Iya. Selain Islam tak akan selamat selama-lamanya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, ya, maka apa kata Allah, tidak akan diterima dia. Dan kelak pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena Islam hanya di sisi Allah itu agama, din kita adalah din di sisi Allah hanyalah Islam saja ya. Maka orang yang masuk Islam berarti dia sudah mencari keselamatan buat dia. Dan orang yang tidak mau masuk Islam tak akan pernah selamat selama-lamanya ya akhul Islam. Faman aslama faulaika taharrar rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu, maka mereka akan menjadi kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Artinya orang-orang yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau mengikuti agama Islam, ya pasti mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam ta'ala afiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah mereka istiqomah di atas thariqah jalan tersebut, kami akan berikan kepada mereka air hujan yang lebat. Ini para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, artinya kalaulah mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, maka kami akan bukakan pintu-pintu rejeki kepada mereka. Di antara rejeki itu di antaranya apa? Hujan yang lebat yang mengguyur. Ya. Maka ya akhi, azakallahu iyyakum. Ini menunjukkan atas pendapat ini, ya akhi. Kamu kalau belajar jangan ngengok ke sana kanan kiri. Dengerin yang benar. Terutama kalian-kalian para penghafal Al-Qur'an, kalian harus berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an ya. Ya. Duduk di majlis taklim, dengerin baik-baik. Itu adab, adab terhadap ilmu. Ilmu itu sangat mahal, akhi, ya. Kita harus menghormati ilmu. Kita lanjutkan akhwal Islam azakumullah. Jadi pendapat pertama, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati. Kalaulah mereka istiqamah di atas tariqah. Tariqah di sini artinya apa? Itu kebenaran. Ya. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan kepada mereka air hujan yang lebat. Artinya mereka, kalau kalian istiqomah di atas ketakwaan, di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka kami akan bukakan kepada kalian pintu-pintu rejeki. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Makanya akhi, ya, istiqomah itu justru malah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rejeki, takwa, ya, amalan soleh dan yang lainnya ya akhal Islam. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang istiqomah, ya, tak layak bagi dia untuk takut. Jangan-jangan nanti kalau saya begini dan begitu saya enggak bisa kebagian rejeki dan yang lainnya. Ya. Makanya terkadang kita itu ditakut-takuti. Ya, orang yang misalnya ingin bertakwa kepada Allah, ingin meninggalkan kerja di tempat yang haram misalnya. Setan datang nakut-nakutin. Nanti kamu kalau keluar ngasih makan istri anak pakai apa? Nanti kalau kamu keluar kamu enggak dapat kerja, pengangguran. Duit dari mana? Nah kan, Adalah Allah mengatakan apa? Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Maka Allah mengatakan fala takhafuhum, kamu jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Tapi takutlah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini atas pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan at-tariqah di sini artinya tariqatul hidayah, yaitu jalan hidayah. Pendapat yang kedua, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah. Kalaulah mereka istiqomah di atas tariqah, maksudnya yaitu tariqatul dhalalah. Kalaulah mereka terus-menerus istiqomah di atas kesesatan, kalaulah mereka terus-menerus ngeyel di atas kesesatan, kami akan kirimkan kepada mereka air hujan yang lebat sebagai istidraj untuk mereka. Diulur supaya tambah keras siksanya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ya, atau Al-A'raf itu, falamma nasu ma dzukiru bih. Terus fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, kata Allah, apa yang terjadi? Kami bukakan pintu-pintu kenikmatan. Masya Allah. Justru ketika mereka meninggalkan peringatan Allah, malah dibukakan pintu-pintu apa? Kenikmatan. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka merasa gembira dengan kenikmatan-kenikmatan itu, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami azab mereka. Fa'idzahum mublisun, maka mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Nah, ini pendapat yang kedua. Bahwa maksud ayat ini, kata pendapat yang kedua, kalau mereka istiqomah di atas kesesatan, maka kami akan berikan berbagai macam nikmat juga. Tapi nikmat di sini menjadi azab, ya, bukan menjadi kenikmatan. Berbeda orang yang istiqomah di atas kebaikan, maka dibukakan pintu rejeki, tapi pintu rejeki itu sebagai kenikmatan yang Allah berikan di dunia sebelum dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian Allah berfirman linaftinahum fi, agar kami fitnah uji mereka padanya. Ya. Kalau kita melihat siyak ayat ini, agar kami uji mereka padanya. Siyak ayat ini menguatkan pendapat yang kedua. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin jadikan apa? Ya. Kenikmatan-kenikmatan mereka itu sebagai azab buat mereka, fitnah buat mereka. Kenikmatan ketika mereka berbuat maksiat, kok malah tambah banyak nikmat. Kata Allah linaftinahum fi, agar kami jadikan itu fitnah buat mereka. Tapi juga masuk untuk ayat yang pendapat pertama. Artinya bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kalian berikan karena istiqomah dan ketakwaan kalian, itu tiada lain juga ujian buat kalian. Sebagaimana Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan apa? Keburukan dan kesenangan. Ya, kesengsaraan dan kesenangan. Itu sebagai fitnah untuk kalian. Ya, kesenangan itu fitnah, Pak. Sebagaimana kesusahan pun juga fitnah, ujian. Kalau ada orang yang hidupnya susah, miskin, ujian enggak, Pak? Ujian. Maka dia harus sabar. Kalau ada orang diberikan oleh Allah kenikmatan, ya, dibukakan pintu-pintu rejeki, banyak duit, ujian enggak, Pak? Ujian juga. Apakah dia mau bersyukur atau tidak? Bahkan terkadang ya akhi ya, orang yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu kenikmatan itu lebih ekstra sabarnya sebetulnya. Kenapa? kalau orang yang susah hidupnya, sabarnya memang harus sabar. Gimana lagi menghadapi kesusahan? Tapi ketika orang diberikan kesenangan, berarti apa, Pak? Pintu syahwat terbuka buat dia. Pintu syahwat mudah buat dia. Mudah untuk meraih ya kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi ketika ia sabar menghadapi itu semuanya, Masya Allah, berarti dia ya betul-betul kuat menghadapi ujian tersebut. Ya ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, linaftinahum fih, agar kami uji mereka ya dengan kesenangan-kesenangan tersebut. Linaktabirahum. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adaban su'ada." Dan barang siapa yang berpaling, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling setelah diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan tersebut. Ya. "Wa may yu'rid," ya, barang siapa yang berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berzikir kepada Rabb-nya, dari peringatan Rabb-nya, yasluku 'adaban su'ada, maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Artinya kenikmatan itu akan diganti dengan azab. Ya akhan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, tidaklah suatu kaum diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi kemudian mereka balas kenikmatan dengan kemaksiatan, kecuali Allah akan gantikan kenikmatan dengan adab yang pedih. Ya, lihat saja kisah dalam surat Al-Qalam tuh, Pak. Ya, para pemilik kebun itu, Pak. Di mana para pemilik kebun itu tadinya kan, setiap mereka apa namanya panen, sebagian buat fakir miskin, buat fakir miskin. Suatu hari mereka berkata begini, untuk panen kali ini kita tidak akan berikan hak buat fakir miskin, kita akan menghalangi fakir miskin dari hasil panen. Ketika mereka pergi, ternyata apa yang terjadi, kebunnya sudah terbakar habis. Inilah ya akhwan Islam, a'azakumullah, akibat daripada apa? Diberikan kenikmatan tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah dengan ya keburukan. Besok tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan itu nikmat tidak, Pak? Nikmat besar yang harusnya kita syukuri dong. Ya kalau misalnya kita malah kufuri 17 Agustusan, malah joget-joget, ya. Banyak tuh di mana-mana di negeri kita ini ya. Pas 17 Agustusan tuh ya, kerjaannya ya hura-hura, menghambur-hamburkan uang, berjoget teria dan yang lainnya. Yang seperti ini justru kita khawatir gitu loh. Malah Allah gantikan dengan adab akibat daripada kufurnya kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini ya. Setelah Allah mengatakan linaftinahum fihi, agar kami uji mereka dengan kenikmatan tersebut. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih, dan siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, yasluku 'adaban su'ada, maka Allah gantikan dengan azab yang keras, yang mengerikan. Ya akhan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita tidak ingin, Pak. Di negeri kita ini alhamdulillah selama ini kita diberikan keamanan. Tapi ketika kita melihat penduduknya banyak berbuat maksiat, maksiat, maksiat, aduh, kita khawatir Allah cabut keamanan itu, Pak. Allah gantikan dengan ketidakamanan, peperangan dan yang lainnya. Na'udzubillah, semoga itu tidak terjadi. Makanya kewajiban kita untuk terus mengingatkan, mendakwahkan supaya orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah saja. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah siapapun juga. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan al-masjid, al-masajid di sini? Sebagian mengatakan al-masajid artinya anggota-anggota sujud. Artinya bahwa anggota-anggota sujud ini hanya untuk Allah. Tidak boleh seseorang sujud kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga dalam syariat Islam, sujud kepada selain Allah itu termasuk syirik. Ya. Makanya pernah suatu ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Syam. Kemudian pulang dari Syam, ya, sesampainya di kota Madinah, maka Mu'ad pun langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hamalaka ala hadza ya Mu'ad?" Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, ya Mu'ad? Kata Mu'ad, "Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hai Mu'ad, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya." Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Atas pendapat yang pertama bahwa al-masajid di sini artinya anggota-anggota sujud. Iya. Atas pendapat yang kedua, al-masajid artinya masjid. Itu tempat sujud. Ya, tempat-tempat ibadah yaitu masjid-masjid itu. Artinya bahwa masjid itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya banyak ulama mengatakan atas dasar ini, berarti syarat masjid itu harus berada di atas tanah wakaf. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid itu untuk Allah. Berarti syarat masjid yang pertama harus di atas tanah wakaf, karena wakaf itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adapun masjid-masjid yang tidak di atas tanah wakaf, ya itu disebut masjid juga, tapi tidak berhukum padanya, ya, sebagian ulama berpendapat demikian, ya, tidak berhukum berlaku padanya hukum-hukum masjid yang berada di atas tanah wakaf. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa masjid yang di situ bukan berdiri di atas tanah wakaf tidak disyariatkan untuk itikaf di situ. Tidak disyariatkan untuk salat tahiyat masjid di situ. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Iya. Wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qatadah, "Kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kanaisahum wa bi'ahum asyraku billah." Adalah dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani apabila mereka masuk ke gereja-gereja mereka dan tempat-tempat ibadah mereka, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yuwahhiduhu wahdah. Maka Allah pun memerintahkan nabinya untuk mentauhidkan Allah saja di dalam masjid-masjid tersebut. Iya. Maka Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru bersama Allah dengan siapapun juga, ya akhul Islam. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, karena hal seperti ini bertabrakan dengan ayat ini. Kalau ada orang berkata, "Oh, kami enggak menyembah kuburan kok. Kami hanya beribadah kepada Allah." Tapi kenapa kalian menganggap seakan-akan masjid yang ada kuburan itu lebih utama? Kenapa kalian ketika berdoa di sisi kuburan lebih khusyuk dibandingkan, ya, di tempat lain? Ada apa? Mereka mengatakan, loh ini kan dalam rangka menghormati para wali. Apa seperti itu menghormati para wali? Menghormati para wali bukan dengan cara memaksiati Rasul. Rasul SAW bersabda, La'anallahu al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah. Maka di sini ya akhi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu seru bersama Allah siapapun juga. Kata-kata tad'u di sini mempunyai mana apa? Doa. Dan masuk padanya dua macam doa. Yang pertama doa mas'alah, yaitu doa meminta. Yang kedua doa apa? Ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Artinya kalian jangan melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kalian meminta ataupun kalian beribadah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ayat ini menyuruh akhi agar masjid-masjid itu dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Sementara kita lihat banyak masjid ya, gara-gara ada kuburannya jadi tempat kesyirikan, Mas. Lihat saja masjid-masjid yang di situ ada kuburannya yang diagungkan, katanya itu ya masjid apa kuburan para wali dan yang lainnya. Orang-orang pada khusyuk di kuburan di situ. Ketika ditanya, "Kenapa kalian begitu khusyuk?" "Oh, kami berharap supaya wali ini menyampaikan doa kami kepada Allah." Coba bayangkan, Pak. Mereka mengharapkan supaya wali yang sudah meninggal ini menyampaikan doa mereka kepada Allah. Ini namanya minta syafaat kepada mayat. Itu yang diingkari oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang musyrikin Quraisy, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah. Bukan Lata? Bukan. Bukan Uzza? Bukan. Ya, Allah mengatakan dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah. Bukan Lata, bukan. Ketika ditanya lantas kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3 apa? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada patung-patung ini, kepada apa? Lata Uzza ini, kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya tujuan mereka menyembah Lata dan Uzza. Mereka mengatakan kami tidak beribadah ke sini, tapi kami berharap supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu sedekat-dekatnya. Itu namanya mengharapkan syafaat. Makanya Allah membantah dalam firman-Nya, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, syafaat itu hanyalah milik Allah semata. Artinya kamu minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan sekali-kali kamu menyeru ya selain Allah dengan apapun juga. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuh kadu yakununa 'alaihi libada. Ya. Dan bahwasannya kata para jin itu, ketika hamba Allah ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri, ya, berdiri untuk apa? Sholat dan membaca Al-Quran. kadu hampir-hampir para jin itu yakununa alaihi libada, berdesak-desakan untuk mendengarkan Al-Quran. Saking semangatnya mereka ini mendengarkan apa? Al-Quranul Karim, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menamai Nabi Muhammad dengan apa? Abdullah. Allah mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah ini berdiri, hamba Allah di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajaran yang sangat bermanfaat buat kita, akhi. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Berarti jangan kita mendudukan Rasulullah melebihi kedudukannya sebagai hamba. Jangan. Makanya Rasulullah sampai sabda apa? La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan dalam memuji diriku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata hamba Allah berarti kita tidak boleh menempatkan Rasulullah pada tempat ketuhanan. Dan kata-kata Rasulnya berarti bahwasanya Rasulullah membawa sebuah risalah yang sangat mulia yang harus kita hormati beliau dengan kedudukannya tersebut. Iya, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka di sini akhi, Rasulullah disebut Abdullah, hamba Allah, untuk mengingatkan bahwa Rasulullah itu hamba. Maka tidak boleh kita berlebihan kepada Rasul. Banyak di antara saudara-saudara kita yang begitu berlebihan gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka ada yang punya keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Ingat, yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah. Allah berfirman juga wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad enggak tahu yang gaib loh. Buktinya Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi masa depan, itu Allah yang ngasih tahu. Bukti Rasulullah SAW enggak tahu yang gaib, Mas. Sebab turunnya ayat tayamum itu tentang apa? Waktu itu Rasulullah SAW di perjalanan bersama para sahabatnya dan istri yang beliau bawa waktu itu Aisyah. Iya. Suatu ketika kemudian mereka pun singgah untuk istirahat. Ketika hendak bersiap-siap, Aisyah kehilangan apa? Kalungnya. Akhirnya orang-orang pada sibuk nyari kalung, termasuk Rasulullah nyari kalung Aisyah, enggak ketemu-temu. Akhirnya masuklah waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Abu Bakar kesel sama Aisyah. Datang ke Aisyah, dicubitnya Aisyah. Gara-gara kamu, Rasulullah dan kaum mukminin jadi kesusahan. Ya, maka Allah pun turunkan ayat tayamum. Ya, kata para sahabat, demi Allah hai Abu Bakar, ini adalah bukan ya pertama dari keberkahan keluarga kalian. Dengan kejadian ini kita diturunkan ayat tayamum, ini berkah. Setelah itu baru ketahuan, baru ketemu ya kalungnya Aisyah, ternyata di pelana unta. Nah, kalau Rasulullah tahu yang gaib, enggak usah nyari-nyari dari tadi ya. Nyari sana sini cukup langsung diketahui itu di sono gitu kan. Iya, Rasulullah tidak tahu yang gaib, ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah SAW paling benci kalau beliau datang para sahabat berdiri menghormati beliau. Itu Rasulullah paling benci dan tidak suka. Iya, sebagaimana seorang sahabat berkata, tidak ada seorang pun yang paling suka dilihat oleh mata para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani untuk berdiri ya menghormati kedatangan Rasulullah SAW karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Sementara kita kan, ya, sampai di kelas itu suruh istaid, qiyaman, salaman, gitu kan? Si murid tuh suruh berdiri, ya. Ya akhi azakumullah wa iyakum. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berlebihan kepada beliau, salawatullahi alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengatakan, wa annahu lamma qama Abdullah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari kata-kata Abdullah, akhi, bahwa predikat yang paling tinggi di sisi Allah adalah hamba Allah. Karena memang, akhi, seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah pasti mulia. Beda dengan abdud dirham, abdud dinar, hambanya duit, hambanya pangkat, hambanya makhluk, semua itu hina, ya akhi azakumullah. Makanya Rasulullah sabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakasa, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian, celaka dan celaka. Maka kita, seorang manusia menjadi mulia ketika ia menghambakan dirinya kepada Allah, dan menjadi rendah ketika ia menghambakan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uh yakadu yakununa alaihi libada. Maka hampir-hampir para jin itu berdesak-desakan. Kenapa, Pak? Saking semangatnya mereka ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Berkata Ibnu Abbas, "Ai lamma ra'awhu yusalli wa ashabahu yarka'una bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi, qalu ajibu min tawa'iyati ashabihi lahu." Iya. Artinya kata Ibnu Abbas, ketika mereka melihat Rasulullah SAW sholat mengimami para sahabatnya, di mana para sahabat ruku ikut ruku Rasulullah, sujud ikut sujud Rasulullah, mereka merasa kagum dengan ketaatan Rasulullah, para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian mereka pun berkata kepada kaumnya, lamma qama Abdullah yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Ya. Nah, ini adalah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Ini pendapat. Adapun pendapat yang lainnya, berkata Al-Hasan Al-Basri, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan la ilaha illallah dan menyerukan manusia kepada tauhidullah, maka hampir-hampir orang-orang Arab semuanya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian pendapat demikian. Ada pendapat yang lain, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi ayat ini. Ya, karena sudah masuk Isya. Demikian sampai sini, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.